kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Dan dari studio, saya Muhammad Irsyad mengucapkan selamat mendengarkan. Kalau untuk orang-orang sana, itu yang namanya orang kaya itu bukan kayak di Indonesia, misalnya mobilnya mewah gitu, enggak. Mobil mewah dan tidak mewah itu tidak begitu penting ya, untuk mereka ya. Bahkan orang pasuknya itu mobil yang jelek sekali sama yang paling mewah, waduh sama saja, ya administrasi saja. Mereka dikatakan kaya itu kalau punya taman ya. Kalau taman memang sana biayanya mahal ya. Sekedar butuh apa namanya pepohonan yang hijau gitu, harganya mahal ya. Sebab hujannya jarang. Saya kalau datang ke Indonesia ini lihat taman-taman gitu, Masya Allah ya, ini surga dunia ya. Subhanallah ya. Nah, gambarannya di sini mengalir sebuah sungai-sungai ya, mereka mau mengalirkan kemana saja ya. Tapi sekarang kan untuk air minum saja hati kita walaupun banyak air ya, banyak air Insya Allah, kalau air bersih saja agak susah sekarang ini, tercemar semua oleh lingkungan, oleh pabrik, oleh wah, macam-macam ya, sampai air rebutan, air cokro yang dulu dari Solo ini ya, sembuh penuh ya Insya Allah ya. Ini gambarannya kalau di sana seperti itu ya. Di sini tidak ada masalah dengan soal air pengairan, tidak ada masalah sama mereka ya. Kemudian yang kedua ada ukulat daimun ya. Makanannya atau buahnya itu kekal ya. Apa maksudnya kekal ini ya? Nanti kita lihat sebagaimana di dalam riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau sedang sholat gerhana ya, sholat pagi ya, itu sampai katanya macam maunya mau apa meraih sesuatu ya. Jadi sholatnya macam ya. Kemudian yang dia mundur-mundur sampai saf laki-laki sampai ke saf perempuan, saf perempuan mundur lagi sana, Masya Allah ya. Dianggap kok sholatnya aneh kayak begitu ya. Nah, beliau menjawabkan ini tidak melihat kebaikan maupun keburukan seperti hari ini ya. Lihat sana ya. Beliau memang kalau bisa saja, kalau saja saya bisa ngambil sak dompol saja ya, sak untai saja dari sana ini, kalian makan semua makan tidak habis sampai dunia ini habis ya. Masya Allah. Nah, tidak jangan disebutkan sifatnya ya, yang dikatakan gak ini kekal ya. Waktu ini kalau dipetik diambil satu, diambil lagi itu tidak bisa habis. Nah, buah-buahan yang ada di jannah itu seperti itu ya. Kalau di dunia ini ya namanya buah, walaupun mungkin ada istilah apa ya, diawetkan ya. Penawet, ini harus dibuai pasti, penawet, penawet ya. Itu insya Allah banyak, banyak madorot juga ya. Banyak madorot, seperti itu ada buah-buahan. Ada kan apel, ada apel yang semprotis tahan lama ya. Ini kalau dimakan ini ada bahan-bahan yang membahayakan dalam tubuh. Ya, ini harus dibersihkan, ini bersih ya. Pas saja kita harus hati-hati kalau tidak ini yang lapisan luar ini bisa ini obat-obatan ya. Itu dicium, dibikin kawat itu pun berbahaya juga ya. Mengandung apa namanya zat-zat yang selayaknya tidak dimakan oleh manusia, Masya Allah ya. Sayur-sayuran tidak bisa juga sayuran itu kan ini kadang itu bagus sih, malah sebagian yang ahli di bidang itu kalau milih jangan milih yang bersih utuh ini katanya. Lu ngapain? Ini banyak diupati. Upatinya membahayakan untuk tubuh, subhanallah. Orang sementara yang wawang bersih, sosoran, tapi kita ada upatinya untuk merangkai yang apa namanya, karena belum makan ular. Lu kok gitu? Itu masih apa namanya, tradisional masih bagus, si orisinil yang bisa kena obat, subhanallah. Itu kalau apa namanya tandingan maksudnya di dunia sama saya tidak ada tandingannya sama sekali. Di dunia kelihatan menyenangkan, ternyata membahayakan. Ya. Kalau dijalankan beberapa kemudian kosong, insyaallah. Kosong. Ya. Walaupun seorang di awal yang dimasukkan kulkas, ya ada bagusnya juga. Apa lama? No. Nah, tapi kalau buah-buah yang ada di sana sih dikatakan ukul hadain ya, kekal ya. Itu tidak pernah rusak, tidak pernah apa, bisa habis. Tapi begitu diambil, tumbuh lagi, diambil, tumbuh lagi, begitu dan seterusnya. Ya. Subhanallah ya. Nah, itulah sebabnya maka ya, kalau orang itu tertipu dengan kesenangan dunia yang sebentar kemudian mau ditinggalkan ini, ini rugi besar. Makanya cita-cita jangan ditingkat senang. Ya, pikiran senang lima bulan dua baik. Lalu kemana tidak ngelupak. Di rumah ngontrak bingung. Ya, pengen punya rumah sendiri walaupun kecil. Bahkan punya rumah kecil lama-lama rumah kok sempit. Ya, pengen yang lebih kecil, beli yang lebih kecil. Kecil beberapa lama bosan rumah kok kayak gini kurang besar punya dua lagi gua sudah besar kurang bagus ya apalagi juga yang bagus kumpen apalagi mau baru satu kurang lagi kumpen lagi terus mati keset dikubur ya, itu kan kumpen bagus sudah bagus terus ditinggal. Ya, untungnya gimana? itu bandingannya, makanya saya ulangi, ini diberikan gambaran-gambaran seperti ini, bahwa memang hidup itu betul-betul apa? Cuma permainan saja, sebentar terus hilang. Bagaimana kan pesawat begitu? Ya, tua-tua dari antri di Longkas. Walaupun yang muda-muda mendahului yang boleh dan tidak boleh ya. Ya. Ini sementara kita tinggal dan rasanya kalau tidak melihat anak kecil itu tidak merasa tua ya. Dan sebetulnya rasanya juga kayak ingat belum lama gitu ya. Masya Allah dunia ini ya orang yang muda jauh sudah tua rambut tersebut dari opornya kulitnya sudah mulai keriput. Masya Allah, maka ini kan dibandingkan ada emas dan pera macam ada yang jauh lebih ganti ada nawis ya masalah sebetul-betul isinya, isinya penuh baunya seger itu cuma ya yang indah sekarang kan yang indah ini sesuatu yang tidak enak pasti ya. Pasti kalau orang saya makan minum ya kalau makan minum tidak ada tempat di api repot bingung ya ada tempat di api baunya enggak enak ya tapi kalau di sana insya Allah ya enggak ada yang tanya pada Rasulullah ada orang Yahudi katanya orang masuk sana itu enggak ada musuh gimana bahkan ya diberi kemampuan oleh Allah seperti 100 orang baik soal makan minum maupun itu diberi kemampuan seperti 100 orang serta Allah ya makan bagus kalau saja ya tidak karena ada yang lainnya sudah ya maksimal ya, makan. Nah, kalau sudah tua, dimakan dikit sudah. Ya maunya masih makan, perutnya nggak mau sambal, ya. Gitu. Atau nah, misalnya mau di nanti semacam penyakit, orang-orang tidak bisa mengendalikan makan, insya Allah ya. Banyak penyakit yang kebanyakan daging, kebanyakan apa? Kan sahaja orang sekalian, ya. Terus kemana? Ya, tak perlu isi karena tidak pernah ada orang buang air besar, buang air kecil di sana. Ya. Terus kemana makan? Ya, kadang cuma ini melebihi wanginya. Ya, sudah. Ya, ini yang ini, ya. Insya Allah. Ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini kemudian terkalahkan oleh indahnya dunia yang cuma sebentar, yang lima, ya, rugi besar. Itu. Kalau berlagi nafkan untuk orang-orang yang bertakwa mendapatkan yang semisal tadi, bagi orang-orang yang bertakwa hidupnya tidak asal dapat uang, tidak asal bisa senang, ya. Tetapi berhati-hati, jangan sampai sengaja menerjang larangan Allah. Nah, zaman sekarang kalau tidak pakai itu rapayu, mau jadi pejabat kalau tidak pakai duit, mana bisa? Ya. Itu yang terjadi, ya. Gampang itu, kalau tidak masak, kotos, berhati-hati, ini politik uang, ini itu macam-macam. Yang bunga-bunga, yang tidak bunga-bunga, berarti di luar sama saja. Astagfirullah. Tidak lagi mungkin ada pilpres sebutan jadi itu insya Allah mulai sudah masing-masing kampanye sana cari teman dari pulau sudah sebanyak-banyaknya ya biar terpilih ya. Ini cuma berebut dalam urusan-urusan dunia, tidak lebih ya. Ya. Itu yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih indah dari itu semua. Ya, dunia ini cuma apa? Ribuan berat, 18 ayat. Wa'alaika lahum jannatu adnan tajri min tahtiha al-anhar yuharramu fiha min asawir min dhahabin wa yalbasu masyaban khudra wa yalbasu mustabra متكئين فيها على الأرائك نعم الصراط وحسنت مرتفقا أولئك لهم بتلك الدار جنات عدن جنات تحتها الأنهار من تحتها الأنهار mengalir di bawah mereka itu lawan fiha mereka diberi yang mendapin yang tebal ya. Mutakin fiha mereka sama apa bersandar katanya alal arwi di atas tempat-tempat tidur ya. Nikmat sawab baik balasan wa hasanat murtafaqah dan bagus-bagus teman yang jadikan rafiq ya. Jadi gambarnya di sini ya, kalau soal tempat sama tafsir mintah ilmu anhar sudah berulang kali disebutkan ya. Mulai dari surat Al-A'raf 43, kemudian surat At-Taubah ayat 100, Ar-Ra'd ayat 35 semua menyebutkan apa namanya tafsir mintah ilmu anhar atau tafsir mintah ilmu anhar ya. Sama ya. Dan sini ketambahnya kalau nafiah min asalur min dahabin mereka diberi perhiasan tiang-tiang emas ya. Jadi ada perhiasan dari emas. Kalau di dunia ini juga harganya mahal ya. Allah Alam. jamaah perempuan ya, insya Allah. Ya. Nah, itu diberikan gelang-gelang dari emas, kemudian pakaiannya pakaian sutra yang waktu di dunia ini diharamkan oleh Allah untuk para lelaki. Ya. Sebagian malah perempuan juga tidak boleh mengambil laki-laki untuk perempuan. Ya, ya. Ya, sudah bagus ya Allah. Tidak ada yang diharamkan di sana. Bahkan minuman-minuman keras di sana dihalalkan oleh Allah. Nah, cuma bedanya kalau di dunia ini ya semua mengandung madarat. Ya. Jangankan yang minuman keras, makanan-makanan yang ya enak-enak yang biasa yang halal-halal pun kalau kebanyakan banyak madarat. Ya, banyak madarat. Ya. Makan daging kebanyakan ya madarat. Minum kebanyakan madarat. Ya. Apalagi yang haram ya minuman-minuman keras, masya Allah. Ya. Madarat jauh lebih besar. Ya. Sampai diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang bermanfaat saja, yang dia akan baik saja. Kalau di sana tidak ada yang madarat, masya Allah. Masya Allah. Ya. Itu bedanya, ya. Jadi makanan-makanan yang tentunya diharamkan, ya. Di sana dihalalkan, masyarakatnya berbeda, kemudian tidak ada yang bikin madarat. Orang minum-minum kemar tidak ada orang makan, kayak di dunia ini, ya. Akalnya orang tidak ada, gitu, ya. Perhiasan-perhiasan juga sebenarnya berbeda, ya, karena belum pernah ada mata yang melihat indahnya kayak apa, belum pernah, sehingga orang sampai sangat terhiran-hiran, sangat menyenangkan sekali, ya. Nah, inilah apa gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah buat manusia ini, supaya orang ini betul-betul agak mau mencita-citakan tentang kehidupan yang abadi di hadapan Allah nanti. Kemudian ke surat Muhammad di surat yang ke-47 ayat yang ke-15 ya. Mata rumah mata mulut itu mata lagi anharum min ma'in wa li asin wa anharum min latan lam yatak wa lam yatun bisharidin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa qanitun syukuru ma an'ama 'alaihim jannatun yang mulia fiha padanya dalam jannah itu tadi atau berat min ma'in ghairi asin dan sungai-sungai yang lakanin dari air susu lam yatawayyar ta'mu yang tidak pernah berubah rasanya wa anharun min khamrin dan sungai-sungai dari khamr ya, minuman keras yang lakanin misyaribin yang lebat untuk orang-orang yang minum wa anharun min asalin musaffa dan beberapa sungai yang dari madu yang murni yang bisa yang murni walaupun dan bagi mereka dia di dalamnya mengkulis samarot dari segala macam buah-buahan ya. Wa maghfiratun min rabbihim dan ampunan dari Rabb mereka. Apa itu kamu dua kali pimpinan? Apakah seperti orang yang dia kekal di neraka wa suku ma'an hamuna dan mereka dipilih dengan yang panas yang mendidih ya. Wa kota'am a'alam dan merokok memotong-motong memecahkan menghancurkan ya. Am'ah mereka isi perut mereka apa sama dengan begitu masya Allah. Nah, kita gambaran di sejannah itu ada beberapa sungai. sungai. Sebagian bertambah-tambah sungai-sungai di sini apa dan gitu ya. Tapi kan di tanah, ya, yang menyumber, ya. Jadi kalau ada misalnya air susu sungai apa namanya air susu, ya, ya. Kalau air susu yang sekarang diminum oleh manusia, kan air susu yang diperas dari maaf dari apa namanya, ya katanya. Untuk apa sapi, apa kambing, apa itu ya. Dan itu nanti kalau dibiarkan beberapa waktu, insya Allah ya. Nanti tanya saya yang bagian penjual-penjual itu, kalau pengusaha harus dimaksud. Mungkin masih ya, kelihatannya masih yang masih bagus juga ya. Itu yang tidak waktu yang sudah gitu ya. Keluar dari onto atau yang lainnya ya, walaupun dikatakan katanya murni katanya bagus katanya gini ya, nanti tidak tahan lama insya Allah ya. Tapi kalau di jannah ini ya, ini saya tidak ada yang rusak, tidak ada yang berubah, karena sifatnya daim, sifatnya itu kekal ya, kekal ya. Jadi berubah ya, yang kita tahu air yang paling tahan lama tidak berubah itu setahu saya cuma hari Ramadan ya, walaupun istimewa ya, itu pernah ada yang jerigen plastik ya. Itu sampai 20 tahun tidak berubah insya Allah, 20 tahun tidak berubah. Cuma sama dengan air-air yang lain sama saya 20 tahun tak berani minum ya. Itu air jam-jam insya Allah ya, kata Rasulullah itu apa namanya tergantung ya orangnya bagaimana, niatnya bagaimana ya. Cukup dari mencukupi makanan, cukup mencukupi dari minuman, artinya kita tidak haus, tidak haus ya Allah ya. Itu baru memang ambilan tahu cukup dengan Allah subhanallah ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat sementara karena jangan lupa minum air jam-jam ataupun sana untuk menolong jam-jam saja ya. Dari itu insya Allah air itu tidak pernah berubah ya, tidak pernah rusak sama sekali. Kemudian juga anggar minyak aponin ini ada sini-sini dari air susu, ada air susu dari sumber ya, bukan dari kambing apa dari unta apa dari sapi diperas ini dari batang sapi, tidak, sumber besar sehingga tidak pernah berubah juga. Dalam jaga layar tak tidak ada yang rusak sama sekali, bertahun-tahun tidak akan rusak. Mana saya susu yang tidak rusak di dunia ini, diawetkan pun ya ada batasnya ya, mungkin dia ada ikal yang ini harus ditulisi kata luar soalnya kapan ya, dah kata saya tidak boleh diminum bahaya ya, tidak perlu pakai kata luar soal ya, kekal dengan izin Allah subhanallah. Kemudian juga apa khamar ya, khamar yang sekarang di dunia ini dengan orang-orang bikin makam ya, saya tidak tahu bagaimana orang itu ini kok ada yang senang ngambil khamar, saya tidak belum bisa apa bayangkan apa untungnya apa kalau orang itu bisa mabuk terus akalnya hilang gitu ya, itu tidak mungkin orang ada orang ya di pinggir misal tidak ada orang itu disingkir orang tidak ada orang waras akal saya orang mental dan orang waras ini kan tidak masuk akal. Tapi ada orang-orang gitu, dilarang meletak aktor, subhanallah. Itu di dunia, ya. Nah, kata Rasul, kalau orang Islam minum di dunia ini, minum khamar jenis ini, tidak bagian yang di sana. Kalau orang bisa, yang ada di akhirat, ya. Walaupun ini namanya khamar, ya. Namanya khamar, ya. Tapi tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk. Lezat sinilah dari syaribin, lezat dari orang yang minum dan tidak bikin madorot sama sekali. Jadi tidak bisa tidak menanggung segi ini dan juga tidak bikin pusing. Tapi mata yang murni ya. Ini ada beberapa sebenarnya ini nama-nama yang ini dari sumber ya, dari sumber bukan dari bikinan manusia yang dipersali barang-barang yang ada itu bukan ya. Nah inilah yang dijanjikan Allah sebagai gambaran ya. Nah di samping baca dua minggu sama roh dari berbagai macam buah-buahan ya. Nah yang lebih ilahi adalah apa? Maghfiratun min Rabbihim, ampunan dari pemelihara mereka. Diampunkan semua dengan kalau sudah masuk jannah tidak ada kesalahan-kesalahan, semua sudah diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Ya apa seperti itu sama dengan orang-orang yang kekal di neraka. Mereka diberi minum dengan minuman yang panas kemudian maaf-maaf. Dalam sini khususnya bercakap Allah ya. Tapi orangnya tidak mati ya. Apa sama dengan orang-orang yang diberi minuman, berbagai macam minuman yang dari sumber itu tadi yang sangat bagus, yang tidak pernah berubah rasanya ya. Nah tentu siapa? Tidak ya. Nah, itu sekali jadi ya, adanya gambaran-gambaran seperti ini supaya apa, orang-orang yang beriman ya, termasuk kita sekali, jangan sampai tertipu dengan urusan-urusan dunia yang kelihatan kemerlap ini. Ini cuma sebentar gitu. Itu pun itu pasti bercampur dengan berbagai macam yang ya masih pakai sakit ya, ngantuk gini ya. Seperti kemarin pakai susah, pasti saja pakai susah. Orang yang pakai rasa takut dengan musuh, orang saya panggil pun ya saja pakai ada rasa takutnya ada. Pasti ada, Masya Allah. Itulah di dunia ini ya. Itulah makanya marilah kita ini sudah apa namanya, hidup jangan cuma untuk mohon maaf beneran duit seperti ini ya. Itu keliru besar. Tapi juga jangan kemudian terus dipercaya sesuatu terus jangan terkendala sekali ya. Ya bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau beliau dikatakan akhlak beliau adalah Al-Quran ya. Ini ya dunia memang kita jalan dari akhlak itu lalu kepada pun punya ayat itu cetok ya. Carilah apa yang Allah berikan pada kamu untuk akhirat. Cuma jangan lupa bagian kamu di dunia. Menurutkan itu di pandang ada nasihatnya karena bagus. Bagus apa? Kamu kemana bagaimana berdua ini menjual alih sholat ya. Percaya sana pun jangan menjual alih ibadah. Bagus. Bagus sebenarnya kita berjalan dengan pandemi. Karena bahasa itu menteri ya. Bisa dirasakan. Kalau menjual alih ibadah karena ibadah bisa ambil ya. Iya bang, iya. Kalau kita mau kerja ini jualali, jangan jangan yang bapak kerja, ibadah lama jualali. Ya mestinya tidak begitu. Kalau yang baik kerja ini kan sana si kakak nggak tidak jualali, jadi sambil yang tak, jadi belajar apa namanya, di sekolah, ya. Sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah umum lah. Sinau matematik, sinau macam-macam, sekolah-sekolah kayak yang lain-lain itu. Tapi jangan lupa soal agomo. Jadi ulangi Quran habis ini ya. Nah, yang lainnya jagalah sekarang kesakitnya pun tidak begitu. Berpikir begini pernah keliru tuh. Keliru ini ya. Ya yang pokok sebenarnya apa? Kalau yang pokok itu urusan akhirat menjalani dunia ini ya, itu bikin sekolah ini jangan lupa kelihatan ini ya, jangan buta soal umum umum agomo ya, karena ini kan juga ini hidup juga untuk ibadah ya. Jangan lupa apa, jangan tidak tahu soal urusan apa namanya teknologi, urusan ini jangan tidak tahu ya, tahu ya. Kenapa untuk apa namanya gambaran itu tambahan saja yang pokok yang ini nanti renungkan lagi ya, renungkan lagi yang pokok itu apa namanya dunia umum yang berhimpunan atau yang pokok umum ini berduit dunia yang sampingan berhimpunan ya. Ini akan menentukan apa hidup manusia ya. sudah jalan ibadah. Kata saya itu keliru, ya sebenarnya keliru. Yang benar apa kamu itu tugas pokoknya adalah ibadah, ya. Yang lainnya cuma ya jangan dilupakan karena kamu masih hidup di dunia. Silakan nanti direnungkan kembali, ya. Dan juga diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ini, gitu. Apa sebenarnya tujuan hidup kita, ya? Kalau memang benar menjadi orang-orang yang beriman, ya, mau mengikuti Allah dan Rasulnya, ya. Ini bisa dibalas juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang sebenarnya yang sebentar akan kita tinggalkan. Dan sudah untuk ini aku lupa lihat sesuatu malam ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM, Radio Dakwah Banyak Umat. Dan masih bersama saya sahabat Muhammad Irsyad yang setia menemani Anda di setiap pagi Anda. Dan sahabat Front dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan kajian tafsir rutin yang disiarkan oleh yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen oleh Ustadz Abu Abdillah. Jadi bagi Anda sahabat yang ingin mengikuti kajian-kajian lainnya, silakan ikuti kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid